gadis mentagakan busana biru. Telah banyak yang dibuat manis olehnya. Dalam hatinya bertanya lirih, sudahkah tiba saat terpanggil kau wanita? Bibir merah engkau hiaskan, mata hitam engkau tebalkan, terpasang cermin asuhan terjaga. Citra sendera dari mengiringimu, larut malam dalam tidurmu. Di sana pria, apakah mendengar drama cinta telah banyak kau perankan? Dalam cerita yang sama tentang akhirnya, jari manismu mengharapkannya. Cincin mengikat satu untuknya, kau wanita. Bibir merah engkau hiaskan, mata hitam engkau tebalkan, berpasang cermin asuhan terjaga. Citra sendera dari mengiringimu, larut malam dalam tidurmu. Di sana pria, apakah mendengar terpasang cermin asuhan terjaga? Citra di sana pria, apakah mendengar? Terpasang cermin asuhan terjaga, citra di sana pria, apakah mendengar?